Dorio BKC arah polos Rega Community ekskul apa meneh rasane ora karuan ning ati ora tenang cinta matiku kau anggap dolanan Bosap.